قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai ayat yang ke 10 dan 11. Saat itu kita menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua ketika dinasehati. Manusia itu terbagi menjadi dua ketika ditegur, ketika didakwahi. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Ada yang berterima kasih, ada yang malah, marah. Ada orang dinasihati marah? Wonten? Kena ngapa kowe? Tersinggung. Apa mungkin caranya yang enggak baik apa ya? Mungkin. Kalau caranya sudah baik masih tersinggung juga, ada enggak orang yang seperti itu? Kowe kudune diapakaken kowe? Masya Allah. Harusnya kalau dinasihati itu terima kasih. Jangan malah marah-marah. Walaupun yang menasehati kita itu istri kita. Walaupun yang menasehati kita itu anak kita. Harus berlapang dada. Kalau jenengan punya istri, bolak-balik ngemutakan, bolak-balik mengingatkan, itu tandanya istri baik atau tidak baik? Cerewet apa? Cerewet atau tidak itu? Cerewet. Cerewet itu kan ada dua. Ada cerewet positif, ada cerewet apa? Negatif. Kalau istri kita bolak-balik mengingatkan, mas sholat, mas ngaji, mas sedekah, itu namanya cerewet yang positif. Yang negatif kayak apa? Karepe kurang, bae. Dhewe semene ngomong, dhewe semono ngomong. Itu cerewet apa? Negatif. Jenengan yang mana? Ya dong-dongan Ustaz. Kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif. Baik. Jadi pada pertemuan yang lalu kita mempelajari bahwa orang ketika dinasehati itu terbagi menjadi dua. Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, menerima atau menolak itu kan sikap. Sikap yang baik dan sikap yang buruk. Menolak itu adalah sikap buruk. Menerima adalah sikap baik. Setiap sikap yang kita keluarkan di dunia ini, itu ada resikonya. Setiap sikap yang kita pilih, di dunia ini ada resikonya. Entah itu sikap yang baik maupun sikap yang buruk. Dalam kasus yang kita pelajari adalah menyikapi orang yang menasihati kita. Ketika kita menyikapi orang yang menasihati kita dengan sikap yang baik, kita terima, kita ucapkan jazakumullahu khairan matur nuwun, maka sikap baik kita itu akan ada balasannya. Sebaliknya, ketika kita menyikapi orang yang menasihati kita dengan sikap yang buruk, kita tolak mentah-mentah, masih dibumbui dengan marah-marah, maka itu pun ada balasannya. Ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, dua ayat sekaligus, ayat ke-12 dan ayat ke-13, akan menjelaskan resiko buruk, dampak negatif, akibat jelek bagi orang yang menolak nasihat. Orang yang menolak ajakan kebaikan. Allah berfirman, ayat ke-12. Alladzi yaslan naral kubra. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Siapa orang yang akan memasuki api besar tersebut? Ayat sebelumnya, ayat 11. Apa coba ayat 11? Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang yang sial, yaitu orang yang menolak kebenaran, menjauhi ayat-ayat Al-Quran, mereka itulah alladzi yaslan naral kubra. Jadi ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, ayat 12, itu lanjutan dari ayat yang 11 sebelumnya. Ketika sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada orang-orang yang justru ketika dinasihati mereka menjauh. Apa yang mereka lakukan tersebut ada dampaknya, ada resikonya. Apa resikonya? Alladzi yaslan naral kubra. Resikonya mereka terancam dengan neraka. Perhatikan baik-baik. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladhi yaslan naral kubra, yang akan masuk ke api besar. Kubra itu besar. Nah, kalau Allah menyampaikan api besar, apakah berarti ada api kecil? Terus kalau ada api kecil itu apa? Api besar itu apa? Para ulama berbeda pendapat. Penafsiran yang pertama itu adalah penafsirannya Imam Al-Hasan Al-Basri. Api besar itu adalah api akhirat. Berarti api kecil apa? Api dunia. Beliau berkata, An-narul kubra narul akhirah, was-sughra narud dunia. Yang dimaksud dengan api besar itulah api di akhirat. Api di akhirat itu teng pundi? Neraka. Adapun api yang kecil adalah api di dunia. Tahu keselumut? Sering. Keselumut apa? Rokok. Bagus orang rokok. Wis ngaji ngene sing rokok sing priwe. Ya mending Ustaz gelem ngaji ya alhamdulillah lah. Daripada wis ngerokok ora gelem apa ngaji. Mudah-mudahan ada niat, ada rencana. Tapi aja ku rencana tok. Ya. Yang pernah tersengat api di dunia. Panas atau tidak? Panas. Itu api kecil. Api besarnya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Redaksi yang kami bawakan adalah redaksinya Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam." Api yang kalian pakai ini teng pundi? Di dunia. Juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Cuma 1/70-nya api neraka jahannam. Jadi api yang kita rasakan saat ini itu cuma berapa? 1/70-nya. 1 bagian dari 70 bagian. Ketika mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka sebagian sahabat berkata, "Wallahi in kanat laka fiatan ya Rasulullah." Wahai Rasul, demi Allah, api dunia itu kan sudah cukup untuk menyiksa. Cukup apa badan? Cukup? Cukup. Ya. Orang dibakar hidup-hidup di dunia itu kan sudah serem banget. Bukankah dengan panasnya api di dunia itu sudah cukup, wahai Rasul? Maka Nabi SAW menjawab, فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا. Nabi SAW mengulangi lagi apa yang tadi beliau sampaikan di awal, bahwa api yang ada di neraka itu akan dilipat gandakan melebihi api yang kalian rasakan saat ini di dunia. Jadi Nabi SAW ingin menjelaskan, kata para ulama yang mensyarah hadis ini, bahwa walaupun menurut kalian api dunia itu sudah cukup untuk menyiksa, akan tetapi realitanya nanti di neraka Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan. Sampai berapa tadi? 70 kali lipat. Agar kalian memahami bahwa siksaan Allah itu lebih mengerikan dibandingkan siksaan yang ada di dunia. Pernah ada seorang jamaah pengajian cerita. Beliau bikin usaha untuk pengolahan limbah rumah sakit. Pengolahan limbah rumah sakit. Pengolahan limbah rumah sakit. Yang namanya limbah rumah sakit itu kan ada limbah. Iya, limbah medis maksudnya. Ada limbah padat, ada limbah cair. Limbah cair ya ma'ruf, sisa-sisa dari apa? Infus, kemudian air seni, kemudian nanah, darah, itu kan yang cair-cair. Yang padat-padat apa? Bekas suntikan, alat, terus apa lagi? Daging operasi, ya. Iya, memang iya, itu namanya riba. Apalagi? Pisau operasi. Ya, gunting operasi. Itu terbuat dari apa itu? Besi. Besi ya tiengen. kalau nggak salah baja, kalau nggak salah. Jadi lebih tinggi lagi gitu loh. Saya lupa, saya itu beliau cerita apa. Pokoknya yang bahan yang terbaik. Bahan yang terbaik. Agar tetap steril gitu. Tidak terkontaminasi. Kalau kayak besi itu kan baru dipakai sebentar sudah berkarat, kan bahaya. Kok matinya gara-gara karate, bukan karena penyakitnya. Itu semuanya itu, pengolahannya itu adalah dimasukkan ke sebuah tungku. Ke sebuah tungku. Yang di dalamnya ditutup rapat dengan panas 1000 derajat Celcius. Semua itu tadi yang padat, yang tadi dimasukkan ke situ. Sehingga baja yang terbaik pun akan leleh. Dia bilang, apa kira-kira api neraka kayak gue? Enggak. Itu cuma 1/70. Bahkan di dalam riwayat Ahmad, tadi Bukhari Muslim, riwayat Ahmad disebutkan 1/100. Ya. Maka wajar seandainya Imam Al-Hasan Al-Basri menganggap bahwa api di dunia itu api kecil. Walaupun panas. Tapi panasnya api di dunia itu tetap tidak sebanding dengan api yang ada di akhirat, di neraka. Atau dengan kata lain, siksaan di dunia itu tetap tidak sebanding dengan siksaan di akhirat. Orang-orang yang menolak kebenaran, apalagi sampai menolak agama Allah, mereka akan mendapatkan siksaan di dunia dan siksaan di akhirat. Allah sampaikan dalam surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'du, ayat 34. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum azabun fil hayati dunia. Mereka akan disiksa di kehidupan dunia. Wala azabul akhirati asyaq, dan siksaan di akhirat jauh lebih berat. Berarti siksaannya double. Di dunia iya, di akhirat iya. Siksaan di dunia enggak ada apa-apanya dibandingkan siksaan di akhirat. Wa ma lahum minallahi miwaq, dan mereka tidak punya sesuatu apapun untuk melindungi diri mereka dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang-orang yang beriman masih punya modal. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaganya bagaimana? Kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa adibuhum, ajari mereka, didik mereka. Jadi capeknya kita untuk mendidik anak-anak kita, mengingatkan mereka sholat, ngajak mereka baca Al-Quran, itu mudah-mudahan bisa melindungi kita dari api neraka. Ya. Akan diganjar oleh Allah Azza. Doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Allah. Buat anak kita, buat istri kita, buat keluarga kita. Itu dengan izin Allah bisa melindungi kita dari api neraka. Sedekah yang kita keluarkan. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamra. Lindungi tubuh kalian dari api neraka dengan sedekah, walaupun hanya kurma separoh. Kurma separoh ketika kita tulus ikhlas kita keluarkan, itu bisa melindungi kita dari api neraka. Apalagi seandainya itu kita berikan kepada orang yang dekat dengan kita. Siapa? Ayah kita, ibu kita. Ya. Wajib anak menafkahi orang tuanya. Wajib. Kalau tidak dilakukan berarti dosa. Rasulullah SAW bersabda, anta wa maluka li abik. Le, kamu itu dan hartamu itu milik orang tuamu. Bukan cuma harta kita, tubuh kita ini, fisik kita itu milik orang tua kita. Maka orang anak yang berkemampuan secara materi, kok membiarkan orang tuanya terlunta-lunta, ini anak durhaka. Walaupun rajin ngaji, walaupun rajin sholat. Hartamu itu loh milik orang tuamu. Bukan hanya hartamu. Fisikmu, tubuhmu itu loh. Kakimu, tanganmu, matamu, telingamu. Semuanya ini milik orang tuamu. Ya. Maka kalau sama orang tua jangan hitung-hitungan. Oh, saya sudah ngasih ini, saya sudah ngasih ini. Udah. Emang orang tua kita gak bisa kayak gitu kalau mau mikir-mikir berapa yang sudah diberikan orang tua kita kepada kita. Ya. Ini adalah pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Api kecil itu api dunia. Api besarnya di akhir. Pendapat yang kedua. Api kecil itu adalah api neraka. Loh. Api kecil itu api neraka. Oke. Api besarnya? Sepi. Api besarnya? Api neraka juga. Si kepri, si gede, si cilik gitu. Betul. Betul. Api kecil itu ya api neraka, api besar ya api neraka. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena siksaan neraka itu tidak satu level. Napa? Siksaan neraka itu tidak satu level. Tidak satu jenis, tidak satu tingkatan. Walaupun sama-sama mengerikan, akan tetapi ada yang mengerikan, ada yang amat sangat mengerikan. Ada yang menyakitkan, ada yang amat sangat menyakitkan. Pilihannya cuma itu. Orang nasing mandan gue orang nana. Jadi neraka kok mandan ya orang nana. Ya. Adanya menyakitkan dengan sangat menyakitkan. Sehingga neraka itu kan dalam. Betul? Neraka itu kan dalam. Wong pernah diceritakan oleh Nabi SAW. Bahwa batu yang dilemparkan dari tepinya neraka itu sampai ke dasarnya itu butuh waktu 70 tahun. Dari mana? Pinggiran neraka dilemparin. Kuwendian anu kerikil udu ku watune kaya kebo. Besarnya itu gede batunya itu bukan kerikil kecil enggak. Batu yang sebesar itu tuh kalau dilemparkan ke dalam neraka itu sampai melayang-layang itu di neraka sampainya ke dasar setelah 70 tahun. Al-ana wasala ila qa'riha kata Nabi SAW. Sekarang baru sampai di dasarnya neraka. Nah, sedalam itu berarti kan ada yang disiksa di atas sendiri, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada terus begitu. Ada yang paling dasarnya, ada yang keraknya. Orang yang disiksa di atas itu dibandingkan yang di bawah, apinya apa? Yang di atas kecil apa besar? Kecil dibandingkan yang di bawah. Walaupun yang kecil itu saja sudah sangat menyakitkan. Sangat menyiksa. Saya kasih gambaran bagaimana beratnya siksaan di neraka. Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, redaksi yang saya bawakan redaksinya Imam Muslim. Ketika paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas. Sinten? Al-Abbas. Ayahnya Al-Abbas sinten? Hah? Sinten? Abu Thalib. Abdul, bagus. Abdul Muttalib. Bagus. Berarti Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib niku nopone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Abdul Muttalib kok paman? Kakek. Kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Al-Abbas niku nopone pamannya Rasulullah SAW, saudaranya Abdullah, saudaranya Abdullah. Pada suatu hari Al-Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bisyai', wahai Rasul, apakah engkau tidak bisa membantu Abu Talib? Ini setelah Abu Thalib wafat. Apa engkau tidak bisa membantu Abu Thalib? Abu Thalib niku nopone Al-Abbas, saudara kandungnya. Saudara kandung. Apa engkau tidak bisa kasih bantuan kepada pamanmu Abu Thalib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Bukankah dahulu dialah yang melindungi kamu, kalau ada orang yang ganggu dia marah, berusaha untuk membelamu, apa kamu gak bisa bantu beliau? Qala na'am, kata Nabi, iya aku bisa bantu. Walaula ana, kalau bukan karena syafaat dariku, lakana fid darkil asfali minan nar, niscaya beliau ditempatkan oleh Allah di dasarnya neraka. Kalau bukan karena syafaat yang aku berikan kepada beliau, beliau akan berada di dasarnya neraka. Oke, berarti sekarang di mana beliau? Dijelaskan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ, beliau akan disiksa di permukaannya neraka, يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ, apinya neraka itu membakar sampai di tumitnya, sampai di tumitnya, yaghli minhu dimaghuh, yang akan mengakibatkan otaknya mendidih. Dan itulah siksaan yang paling ringan. Dan itulah siksaan yang paling ringan. Itulah api kecil. Bagaimana dengan yang besar? Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Baik, ini ayat keberapa? 12. Ayat yang ke-13, Allah berfirman, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Kemudian orang tersebut di neraka, لَا يَمُوتُ فِيهَا, tidak mati, وَلَا يَحْيَا, dan tidak hidup. Mati ora, urip ora. Berarti apa? Mati ora, urip ora. Sepri we. Setengah mati, setengah urip, sepri we. Bukankah pilihannya hanya dua? Kalau enggak mati ya hidup. Lah terus kok hidup enggak, mati enggak? Maksudnya bagaimana? Sebagian ulama menafsirkan tidak hidup itu maksudnya tidak bisa hidup nyaman. Kenapa? Tidak hidup itu maksudnya tidak bisa hidup nyaman. Kenapa enggak bisa hidup nyaman? Ya karena disiksa terus, gimana mau nyaman? Makanya kan orang yang sakit-sakitan parah, ora mati-mati, itu kan dikatakan dia urip ora, mati ora. Bukan berarti dia itu setengah-setengah, enggak, cuman dia hidup tapi hidupnya itu menderita. Sehingga banyak orang yang seperti itu hanyung pengin mati baik, ora tahan. Ya. Jadi dia tidak menikmati hidupnya, itu maksudnya. Digambarkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, wadzalika anna nafasa aw nafsa ahadihim tasiru fiha fi halqih. Karena orang yang disiksa di neraka itu nyawanya nyangkut di tenggorokan. Fala takhruju fatufariquhu fayamut. Nyawa itu tidak keluar dari tenggorokannya, keluar dari mulut terus jadi mati. Wala tarju ila mawdhiha minal jismi fayahya. Dan juga tidak balik lagi ke dalam kemudian bisa hidup dengan nyaman. Jenengan pernah enggak ngelihat orang yang sakaratul maut? Ya. Krok krok krok krok gitu. Nyawanya sudah di kerongkongan tapi enggak keluar-keluar. Kita yang ngelihat itu sedih. Kasihan kita yang ngelihat. Sehingga tidak sedikit di antara kita yang kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah berikan yang terbaik, ya Allah berikan yang terbaik. Ya. Karena kita yang ngelihat itu enggak tega. Padahal itu paling hitungannya jam, menit, hari. Ya. Ini orang disiksa dengan siksaan seperti itu selama-lamanya buat orang kafir. Ya. Itu maksudnya tidak hidup. Tidak hidup itu maksudnya apa? Tidak hidup dengan nyaman. Tidak mati maksudnya, ya memang tidak akan dimatikan sama Allah. Kenapa? Setiap gosong diganti lagi. Dengan yang baru. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat An-Nisa. Surat apa? An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang kafir dengan ayat-ayat kami, kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka kosong, maka kami akan ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab. Supaya mereka merasakan betapa pedihnya siksaan tersebut. Itu yang saya katakan resiko. Jadi jangan dipikir apa yang kita kerjakan di dunia tidak ada resikonya. Saking mereka menderitanya sampai mereka minta. Supaya apa tadi? Mati. Allah ceritakan itu dalam ayat yang lain, surat Az-Zukhruf ayat 77. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, Allah menceritakan, wanadau ya maliku. Orang-orang penghuni neraka, ketika mereka sudah tidak tahan dengan siksaan yang ada di dalamnya, mereka memanggil-manggil, ya maliku, wahai malik. Sinten? Malaikat penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik. Kami mohon agar Allah berkenan untuk mematikan kami. kami sudah tidak tahan dengan siksaan tersebut. Malik diam. Malik diam. Berapa lama beliau diam? Kata Ibnu Abbas, alfasanah, 1000 tahun Malik diam. Nunggu jawabannya berapa tahun? 1000 tahun. Dalam tafsir At-Tabari. Apa jawabannya? Qala innakum makithun. Setelah 1000 tahun nunggu, berharap-harap, Malik mengatakan, kalian akan terus disiksa seperti itu selama-lamanya. Bayangkan. 1000 tahun nunggu jawaban, harap-harap cemas, tahu-tahu jawabannya seperti itu. Gak akan mati kalian. Kalian akan terus disiksa dengan siksaan seperti itu. Setiap sikap kita itu ada risikonya. Setiap tindak tanduk kita ada risikonya. Jangan dipikir dosa-dosa yang kita kerjakan itu akan dibiarkan tanpa ada balasan. Ada balasannya. Maka bersihkan diri dengan bertaubat, beramal saleh. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari siksaan neraka jahannam. Allahumma amin. Pengumuman pengajian hari Ahad kedua. Nopo? Fikih sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahad 9:30 pagi di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto, hari Ahad esok insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.